Saya ada satu soalan ni yang saya muskil lah, saya tak berapa nak faham sebenarnya Ustaz, kalau Ustaz boleh uraikan kan. Sebab ada seorang Ustaz lain ni lah pernah cakap dengan saya, apa ni, pahala puasa ni, pahala puasa dia boleh hapus ataupun kurang ketika sebelum berbuka dan ketika berbuka. Kalau Ustaz boleh jelaskan, saya sebenarnya kurang faham benda tu. Maknanya pahala puasa tu boleh hapus terus ataupun kurang betul-betul sebelum berbuka ataupun ketika berbuka. Dekat nak berbuka dia boleh hilang pahala, atau masa berbuka hilang pahala. Sebab apa? Itu yang saya tak tahu. Sebab dia cakap macam tu. Abi faham soalan? Tak faham. Dia kata pahala. Sebab ia tertulis di sini. Oh, ada situ. Kita nak buka puasa, kita puasa dari pagi lah. Dah orang puasa lepas asal baru start puasa. Dari pagi lah. Dia puasa jadi petang nak buka tu barulah hilang pahala puasanya atau kurang. Atau masa kita berbuka tu jadi hilang pahala. Benda ni kita nak tahu. Masa dekat nak berbuka, kita tidak berpuasa anggota-anggota yang lain daripada perut kita. Batu kita ada 7 anggota. Ada kaki, ada tangan, kemaluan, perut, tangan, mata dan mulut. Mulut. Baik. 7 anggota ni kita wajib berpuasa. Kalau kita puasa perut saja, maka yang lain tak puasa, kalah kita. Mata tak puasa, tangan tak puasa, mulut tak puasa mengumpat. Telinga dengar hak haram. Kaki melangkah yang salah. Perut puasa, tak makan, tak minum. 6-1. Kalau main bola, 6-1 dapat hadiah tak? Juara. Kalah 6-1. Pembola Ustaz? Ustaz. 6-1 mang kena 6 biji. Oh, 6. 6 biji. Pasukan saya sumbat. Saya kena 1 biji je. Mang kena 6. 6-1. Kalah saya Ustaz. Dah kalah. Kalah, salah. Ada tak piala? Tak ada piala. Balik awal lagi. Balik awal. Posisi kita gitu ke tak? Jadi bila dekat nak berbuka, biasanya kita akan buat benda-benda yang haram. Itu maksudnya. Nampak? Jadi kalau biasanya dalam televisyen dihidangkan benda-benda yang kadang-kadang tak, yang over, menyebabkan pahala kita kurang. Okay, kalau macam yang dia kata, masa berbuka tu kita hilang pahala puasa. Masa berbuka, kita berbuka dengan makanan haram. Nampak? Benda ni meluas. Makan haram ni luas. Kadang-kadang faraid. Masalah tu bila mati, si mati, anak tu gila. Bila anak tu gila, dalam Islam dia dapat faraid. Tetapi dah dia gila, dia ambil oleh bapak saudara dia, adik-beradik ni. Dia ambil bolak habis. Nampak? Yang ambil ni haji. Pergi Mekah. Puasa. Tapi makan daripada harta haram, daripada anak saudara yang gila. Ini contoh makan haram. Jadi dia berpuasa dapat pahala. Bila berbuka dengan hasil yang haram, licin habis pahala. Nampak? Kita buat comel dah. Kita atur kereta dekat Sunway, letak intercooler. Nah, dah tak laju kacir, nandang kosong sisi. Nak, mak pakai kereta apa? Wira. Oh, laju dah tu. Wira negara. Baik. Atau ke Sunway, letak dengan puli, letak dengan intercooler, tambah dengan tu, tambah dengan ni, tukar piston pulak. Nak, main piston kaca terus hubung. Nak, oh laju. Memang hebat dah ni. Bila siap molek dah kereta, nak letak pasir dalam minyak silinder. Okey tak? Tak jalan. Itu masalah. Puasa kita jomel dah. Bila kita buka, makanan kita tu haram. Sebab tu bila orang jemput kita makan, Imam Ghazali kata kena tengok 4 jenis manusia. Supaya bila kita berbuka, tidak hangus pahala kita. Nampak? Kalau orang yang memang kebanyakan hasilnya yang haram, dia jemput kita berbuka, jangan makan. Ini masalah dia. Nah, benda-benda lagu ni. Kita puasa jelek daripada pagi sampai petang, macam gerima nak mampu. Nah. Tapi bila buka, habis. Malaikat kata dia berbuka dengan yang haram, habis. Benda-benda lagu ni lah. Tadi banyak lagi lah. Tapi saya bagi contoh